الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العارف رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. Min alamatil i'timadi. Sebagian nuskhah ngagi jamak alamatil i'timadi. Iku setengah saking tondo tengere tetanggenan. Alal amali ingatase amal. Nuksanur rajai utawi kurangi arep-arep. Inda wujudi zalali ing dalem nalikane wujude zalal. Zalal niku semana kepleset, yakni kesalahan. Nuksanur rajai utawi kurangi arep-arep inda wujudi zalal ing dalem nalikane wujude kepleset, yakni kesalahan. Jadi ngeten nggih. Tiang niku nak kepingin wusul menyang Allah Subhanahu wa taala kedah ngelampahi napa sing diperintahaken kalih Allah taala, ngedohi larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Mulane istilahe pertama niku tiyang kudu duwe sidikut tawajjuh. Tawajjuh menyang Allah ingkang leres. Setelah niku amal. Jadi koyok nopo kemawon amal niki mboten kenging dipun tinggal. Lan niku sing diperintahno kali Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pun mboten saged tiang ninggal amal niku mboten saged. Tapi walaupun begitu, tiang niku mboten kenging tetanggenan kalih amali. Mboten kenging kiambake i'timat alal amal, artine kiambake untuk menyapik teng ridhone Allah. Kangge kiambake slaget mlebu surga mboten kenging ngandalno amale atau punya keyakinan amal niki sing nyebabno teng ridhone Allah, amal sing dadekno mlebu surga niki mboten kenek. Jadi amal tetap amal, tapi ojo sampai amale sampe niki jenengan dadosaken tetanggenan jenengan ing dalam melebet surga lan lintune. Jadi istilahnya wong amal itu cuman semata-mata niki perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Ora iso dadi amal ngangkat tinggine kiambake. Lah niki mulane teng mriki Syekh awal teng hikame teng kalimah hikmah niki nyebutaken setunggal niki inggih punika aja sampai gambile wong niku iktimat alal amal. Aja sampai amal tetep tapi iktimat alal amal mboten bareng. Mergane wong niku nak tetanggenan kalih amale nggih. Niki akhire kiambake ujub. Kiambake mungkin ujub ya, gawok kalih amale. Kiambake supe nak kiambake iso amal niki engkang nyukani pikuatan nggih Gusti Allah. engkang nyukani kegiatan nggih Gusti Allah sing ngrentekno nggih Gusti Allah. Akhire supe niku. Maragene iki ambake duwe perasaan amal iki metune keng kiambake dhewe dengan kekuatannya sendiri sehingga kiambake bangga lan iktimat tenggene amale. Mulane diwanti-wanti kalih para ulama tasawuf, aja sampe iktimat alal amal. Wong awakmu amal iku ya sing ngrentekno Allah, sing dadekno kowe iso tangi bengi ya Gusti Allah, sing iso nggugah atimu ya Gusti Allah. Mulane wonten satunggalipun kisah tiang estri niki, Amat nggih. Tengah wengi kiambake niki tangi tilem, salat qiyamul lail, ndonga. Dadak ndongane Allahumma inni as'aluka bihubbika iyaya. Gusti kula nyuwun teng panjenengan kanthi lantaran cintane panjenengan teng kawula. Nyuwun tetek apa disebut sedaya. Sedaya napa ingkang diucapaken kalih Ahmad niki dirungokno kalih ndorone. Setelah rampung saking ibadahe, ndorone takok teng amati, awakmu kok wani ngomong bihubbika iyaya. Sing kesane berarti Gusti Allah pasti cintane nok niku Ahmad. Lha ngoten. Gusti kula nyuwun nggih kanthi tawassul cintane panjenengan teng kawula. Lah niki jupi cintane panjenengan teng kawula. Ki kok wani ngomong kaya ngono iku? Jarene ngoten. Jawabane amat kepenak. Cara Gusti Allah mboten cinta teng kawula, kula niki mboten saged nglakoni qiyamul lail, mboten saged salat mboten niki. Jadi kula tengah wengi tangi, kula ibadah, kula salat niki meregane kula disenengi kalih Allah sehingga dikeki kekuatan lan ditangekno. Niku jawabane kaya ngoten niku cupi. Dadi jenengan ampun ngantos ningali nak amal niku saking panjenengan. Lho wong ningali ngeten iki meregane iktimat kalih napa amale. Aja sampe kudu eling kalih dawuh la haula wala quwata illa billah. Gak ana kekuatan kecuali ganti napa billah kalih Allah taala. Subhanallah. Ana kados jenengan ngaos ngeten iki nak Allah taala mboten kerentekno, mboten paring kekuatan. Nggih ngaos, nggih mboten ngira. Nggih kabeh niku minallah subhanahu wa taala. Jadi intine masalah iktimat alal amal iki ternyata hubungan dengan masalah akidah, masalah tauhid. Ora kok terus sekedar masalah remeh mboten. Niki masalah tauhid juga kalih masalah ingkang disebut-sebut masalah tasawuf bersih ati niki. Lan hikmah niki wonten nggih mungkin insyaallah duka kalih muallif disebutno insyaallah dipun sebutaken dalile yaiku nak amal niki mboten saged ngelebetaken tiang teng surga la yudkhila ahadukumul jannah napa amaluhu au kama qol. Jadi amal niku mboten saged nglebetno surga, mulane mboten kene digawe tetanggenan, mboten kenging didamel iktimat. Jenengan amal tapi kudu terus iktimat kalih fadlillah subhanahu wa taala, anugerahe Allah. Panjenengan saged ngoten mlebu surga atau mboten bimahdi fadlillah, lan niki mboten ditetepno teng kitab-kitab tauhid. Fa iyu thibna fa bi mahdil fadli wa iyu azib fa bi mahdil adli. Tapi nggih ampun salah faham lho nggih. Wah nak amal apik ga iso nglebokno surga. Lah apa? Aku kesel-kesel amal. Niki meneh salah faham meneh niki. Keranten teng Quran juga Allah taala ngendika wa ma khalaqtul jinna ila akhiriha lan kadah dawuh sing merintahaken kita kenggen ibadah dumateng Allah Ta'ala. Termasuk meneh onopo kita mboten kenging tetanggenan kalih amal kita. Nopo sebabe? Nggih, di samping keranten amal iku mboten saged mlebetaken teng surga. Kinten-kinten nopo? Ngeten. Tiang niku mboten nate sepi saking kenikmatane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatane Allah Ta'ala terus sampai mboten kenek diitung. Jadi wong niku ibadah kaya apa wae tesih dereng saged ngimbangi kalih kenikmatan sing sampun wonten saking Allah. Jadi urung apa-apa nih. Nak sampean iktimat kalih amale engko urung bar wis entek ya. Amale sampean digawe bandingi iki nikmat niki gawe niki urung entek nikmate wis telas. Sing ape digawe tetanggenan terus napa? Mulane wonten setunggalipun kisah. Wonten tiyang ahli ibadah tok puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, nggih napa 500 tahun napa pinten. Mboten nate maksiat. Mboten nate maksiat blas. Barang ngoten nalikane pun nggih pejah mun niki karo Allah Ta'ala tiyang niki kan mlebokno surga. Allah Ta'ala merintah malaikate iki mlebokno surga bi rahmati. Tibae tiyang niki ngomong, kula mlebokno surga kelawan amal kula mawon, ampun kelawan napa rahmat jenengan. Akhire malaikat kalih Allah Ta'ala kengken ngitung kenikmatan kalih ken ngitung ibadah ken banding no. Tibae nembe kenikmatan meripat tok niki pun telas ibadah tiang niku kangge bandingi nikmat meripat. Ya wes lebok non roko jadi Gusti Allah. Akhirnya matur mboten Gusti lebok non surga bi rahmatika. Lho ngoten. Mulane aja bangga-bangga no teng amal keranten amal jenengan sepinten mawon kadae niki tesih dereng napa-napane kalih kenikmatan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah tondo-tondone ya apa? Wong niku tetanggenan kalih amale kalih mboten. Niki kan perlu ngertos. Mregane nek mboten ngertos kadang-kadang kiambake pun tetanggenan teng amale tapi mboten kroso. Jadi salah tapi mboten merasa. Nah niki diterangno kalih muallif min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Tondo tengere iku pokoke ngeten. Kapan ana wong kok pas salah? Pas maksiat kok langsung arep-arepe teng rahmate Allah Ta'ala nambah kurang niki berarti kiambake tetanggenan teng amale. Jadi saniki tiyang nalikane nglampahi kemaksiatan niku macem e kalih. Ana sing nambah langsung kurang jedhit arep-arepe teng Allah Ta'ala. Mergane merasa kiambake niki salah, amale elek, gak ana sing digawe tetanggenan, akhire sosok putus asa. Oh iki berarti jelas, iktimat alal amal. Tapi nalikane wonten tiyang nglampahi kesalahan arep-arepe tinggine Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala pancet, tapi kiambake berusaha tobat memperbaiki diri tapi rojak pancet niki insyaallah niki sing jengene sae mboten tetanggenan teng amali. Saiki upami nyuwun sewu jenengan saniki gandul teng sesuatu yakin wis kok sesuatu ini niku rondok rubuh. Cara perhitungan sampean mboten kenging jenengan ganduli. Kan lemes jenengan. Moro kurang kan? Lah begitu juga. Nak tiyang niku tetanggenan kalih amale. Kok amale pas awon kiambake langsung rojake niki napa ki kirang. Dadi niki alamat sing disebutaken kalih muallif alamate tetanggenan kalih amal yaiku nuqsanur raja inda wujudi zalal. Berarti saged dipun fahami tiyang niku nalikane salah utawi mboten salah mestine rojae arep-arepe kudu tetep kuat ampun ngantos rojae niki nambah berkurang. Apa meneh dawuh Allah Ta'ala teng hadis kudsi, ana inda dhanni ish abdi bi, aku iki minurut penyanane kawulaku kelawan aku. Ane wong dikongkon duwe rojak sing gedhe, duwe husnudzon sing kuat kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkok bakal dimuamalai kalih Allah minurut penyonone lan rojake kiambake. Qala ya'ni ngersakno sapa iki musannif, yani al-arif billah sahibul hikam, anna min alamati ta'wilil amili, ing setuhune iku setengah saking piro-piro tondone tetanggenane al-amil wong sing amal, ala amalihi ing atase amali al-amil, ayang kuso niki isime anna, ayang kuso yento kurang, oboro jauhu arpe al-amil fi rahmatillahi ing dalam rahmati Allah Ta'ala, inda wujudi zalalih ing dalam nalikane wujude salahai al-amil, jadi tondoni tetanggenan ting amal niku pokoke rojae arep-arepe ting rahmati Allah niki moro kurang nalikane kiambake niki salah. Berarti wa mafhumuhu rujhanut tahalli roja inda tahalli bil amal, utawi mafhumi iki ayang kuso roja'u fi rahmatillah inda wujudi zalal, iku rujhanur roja'i iku unjuni arab-arab inda tahalli indalam nalikani berhias persifatan nak boten ngertos bil amali kelawan amal, wattakholli lan sepi anizalali sangking kesalahan. Ngaten nggih, dados tiyang niku nak i'timat tenggene amale tondone arep-arepe ting rahmate Allah semakin kurang nalikane kiambake gadah kesalahan niku nggih. Berarti mafhumi nak pas kiambake nglampahi kesaenan ninggal keawonan niki rojae arep-arepe niki kuat lebih daripada khaufe. Ning sini ngoten. Jadi nalikane wong niku rojae kurang nalikane maksiat, iki berarti otomatis maknane nalikane taat rojae niki nambah unju. Iki tandane wong sing iktimat alal amal. Berarti mafhume ya napa? Sing sejatosipun maksud kula al-matlubi. Ya wis, rojak karo khauf iki kudu imbang terus. Ora oleh munggah medun. Mboten angsal munggah medun katokno ae wis. Rojak ya iya, khauf ya ya. Masalah kadar kudu ndi sing unjo, ndi sing lodok berkurang niki ulama tasawuf benten-benten. Wonten sing dawuhno arroja niki nalikane pas badhe kapundhut kudu dikuatno ngalahno khaufi. Tapi pas wektu mboten badhe kapundhut, wektu sehat sing kaya ngene niki kudu sing dikuatno khaufi, wedine menyang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kersane mboten sembrono. Tapi intine kudu duwe khauf, duwe roja. Masalah khaufe sing kudu menang apa rojae niku tasih wonten ikhtilaf. Tapi jangan sampai roja ini munggah wedun. Wong kok nek ketok amal api roja nemen. Nek rojae salah gak duwe roja. Lah niku lajine iktimat alal amal. Wa hadhil hikmatu, temriki wonten tembung tahalli kalih takholli. Niki salah setunggalipun perkawis sing kudu dimiliki kalian poro asalik utawi murid sing kepingin usul menyang Allah niku pertama kudu duwe sifat takholi karo tahalli. Takholi saking rodail, tahalli kelawan akmal sing sholihah. Jadi takholi niku lepas atau ninggal amal-amal sing awon, menawi tahalli niku berhias kalian amal ingkang sae. Jadi awal kudu takholi, sing pertama jadi takholi kudu niki pun. Mergane wong niku nak tesih dereng saged takholi anir rodail, walaupun amal kadhae niki sae nggih, niku padha karo mbangun tinggine dhuwure banyu nggih ambruk terus ngantos teng supaya didhawuhna wa ta'atun mimman haraman yakulu mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Dadi taati wong sing istiqomah mangan perkara haram iku padha karo napa bangun tinggine atas ombak, mislul bina fawqa maujin yuj'alu. Wis kaya ngerti niku. Mulane pertama kudu takholi. Dosa ditinggal kabeh. Kok dosa? Perkara syubhat makruh niku nggih ditinggal kabeh. Engko nak wis niki ninggal maksiat kabeh, tahalli berhias kali amal-amal ingkang sae. Tahalli tok nggih tanpa takholi kaya wau. Takholi tok mboten mungkin. Nak ngomong wah aku maksiat kabeh tak tinggalno. Ya otomatis nak maksiat kabeh tinggalno berarti ya amal apik, salat bering lah ngoten. Nak ora salat jenenge ya ora takholi. Jadi tembung takholi mau nyukupi gitu. Tapi istilah dikumpulno takholi wa tahalli. Wa hadhil hikmatu. Nah niki cara pandangane syarah saniki. Hikmah sing kaya wau apa niki cocok kangge sedaya tiyang napa mboten. Nak cara syarah niki wa hadhil hikmatu. Utawi iki hikmah. Iku innama tunasibu angin pestine mantesi apa hadhil hikmah. Al-arifina ing pira-pira wong sing makrifat. Alladzina yusyahiduna kang padha ningali sapa al-arifin. Ningali annal a'mala ing setuhune pira-pira amal. Kullaha yusakabane a'mal iku mir rabbil alamin saking pangerane pira-pira alam. Limula hadhatihim krana nglirike al-arifin. Qawlahu ing dawe Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil maknun ngendika wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Cobi niki. Hikmah sing kaya ngeten iki niki pas kangge sinten? Tiyang sing makrifat billah. Sing ki ambake niki mboten ningali kecuali nak amal apa wae niki sedaya minallah. Sing gawe ya Gusti Allah, sing gawe awake, sing gawe amal napa mawon niki sedaya Gusti Allah taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Sing gawe kuwe, sing gawe amalmu iku sinten? Gusti Allah. Mulane nak kabeh niki sing gawe Gusti Allah ora mungkin sampeyan saged ndadosaken amal kaya dene dhuwit sing sampeyan damel tumbas barang niki mboten mungkin. Jadi orang ngira iso amalku rek tak gawe tuku surga ngoten. Mboten saged. Iki mergane sing gawe kabeh Gusti Allah. Jadi sing gawe surga Allah, sing gawe amal sampeyan Gusti Allah, ente enggak punya apa-apa. Jadi mboten ngira saniki sampeyan terus Gusti, iki kan amal saya. Saya punya amal tak gawe tuku surga njenengan. Lho, mboten saged. Mulane nak wong-wong sing wis ngerti kabeh saestu niki minallah, mboten ngira ki ambake wantun tetanggenan kalih amale. Mulane ting tauhid niku didhawuhno yuthibu man ata'ahu bifadlihi wa mayyasha aqabahu bi adlihi. tenggene zubat nggih yusibu man ata'ahu bifadlihi. Jadi kadang-kadang tiang sing maksiat dipun lebetaken surga kali Allah niki nggih mungkin. Sing wong tok atok dilebokno teng neraka nggih mungkin wong kabeh weke Gusti Allah. Wis ah pokoke nak baramal ya wis. Mbok wis penting kita nuruti perintah Gusti Allah sing damel ya Gusti Allah. Aja nampe undat-undat teng Gusti Allah. Qala fala ya'zumu mongko ora agung apa raja'uhum. Apa arep-arepe al-arifin bil a'mali sebab piro-piro amal as-salihati kang bagus. Hai fala ya'zumu mongko ora agung apa raja'uhum arep-arepe al-arifin bil a'mali kelawan piro-piro amal as-salihati kang bagus. Haitsu innahum sekirane setuhune al-arifin iku la yusyahiduna ora padha ningali sapa al-arifin li anfusihim maring pira-pira awake al-arifin amalan ing amal. Jadi wong-wong sing makrifat billah niku mboten semerap, mboten roh nak amal niki wae ngertine ana amal sing gawe sinten Gusti Allah. Enggak pernah punya perasaan, punya apa-apa ya Mbak E. Mulane rojak ini ki mboten sakit meningkat dengan wujudnya amal sing soleh. Ugi mboten kurang wala yang kusu lan ora kurang opo amaluhum pengarep-ngarepi al-arifin fi rahmatillah ing dalam rahmati Allah Ta'ala. Idza qassaru nalikane sembrono sapa al-arifin fitta'ati ing dalam ta'at awi kita sabu atau ngelakoni al-arifin zalalan ing kesalahan li annahum krono setuhuni al-arifin iku gharqa piro-piro wong singkerem kabeh fi bihari ridho ing dalam piro-piro segoroni ridho ridho bil aqdari kelawan piro-piro pestene Allah Ta'ala mutamassikuna tur iku cecekelan kabeh bihabli qadha in kelawan tampare qadha qadha napa iki wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar utawi pangeran sira iku gawe sapa rabbuka ma ing perkara yasha'u kang kersa rabbuka ing ma wa yakhtaru lan milih sapa rabbuka ing ma. Dadi ngeten nggih wong-wong sing makrifat billah niku rojake mboten tambah gedhe krana amal sing soleh. Mergane kiambake mboten merasa duwe amal sing gawe Gusti Allah. Tapi nggih ngeten. Harapane teng rahmate Allah nggih mboten kirang nalikane kiambake nglampahi kemaksiatan. Napa sebabe? Sebabe kiambake pun bener-bener ridho kalih kodok kodari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah pun kerem ting lautan ridho bil kodoi wal kodar. Dia kroso nak salah, tapi ya apa meneh iki wis. Wong iki ya wis ditakdir kalih Allah. Wong-wong boten damel hujjah ngangge kodok kodar, tapi atine memang pun bener-bener iman kalih qada qadar sehingga kejadian sing kaya ngoten niku mboten ngurangi ting rojake kiambake. Saking niki kita saged memahami berarti wong-wong sing makrifat billah niki tetep gadah roja, tetep duwe roja, tapi rojake niki mboten munggah mboten medun sebab napa amal wis pol niki pun kiambake bener cecekelan kalih napa qada qadare Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula imut setunggalipun cerita ceritane Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu. Waktu panjenengane tasih alit, isih cilik, dereng sepuh, isih alit. Isih ngaji istilahe. Ngaji teng setunggalipun guru. Mpun istiqomah ngaji. Lho kok tiba niki terus Sayyid Ja'far As-Shadiq niki anu mboten ngaji prei pirang-pirang dino mboten ngaji. Panggih gurune ditakoki, lho sampean kok ora tau ngaji saiki? Ngoten. Mbiyen ngaji pateng, kok saiki ora gelem ngaji. Nggih, ana apa iki? Tapi niki saya Ja'far Shadiq lho ya. Ditakoki gurune ngoten, tibake jawabe kula semerap. Ting bathuk jenengan wonten tulisan kafir atau min ahli nar. Wah. Gurune tenang. Mboten susah diomongi ngono. Jawab ngeten. Aku didadekno ahli neraka apa enggak? Apa jare Gusti Allah? Urusan langsung dipasrahno teng Allah. Jawab ngoten jedet langsung. Sayyid Ja'far As-Shadiq semerap teng bathuke gurune langsung min ahli jannah. Ya napa nak pun ngeten iki. Ngaji meneh. Lho non. Dadi oleh orang ngaji krana roh niku. Mulane nek ana sing ngaji min ahli makrifat susah kita. Pati. Tapi nak ngajine kan krana ngoten nggih. Memang kadang-kadang wong ngoten niku ya Allah, dikai kasyaf. Tapi gurune bener pasrah bi qadaillah wa qadarih. Istilahipun diibaratno kados teng mriki gharikun fi bahrir ridha bil qada'i wal qadar. Dengan ridho sing kaya ngoten niku masrahno urusan menyang Allah Taala kok ndelalah langsung rubah jedet pun sakniki min ahlil jannah ya napa nak niki mulane wong niku kudu nggih sikoh kalih Allah Taala sing kuat ridho sing kuat nglakoni sing diperintahno kalih Allah sing kuat ninggal larangane Allah sing kuat setelah niku pun apa jare Gusti Allah kabeh mbon ditentokno kali sinten Gusti Allah Taala. Mungkin tiyang nak sakit ngeten. Kula yakin ati niki nggih tenang, nggih anteng. Khususipun ketika kita niki dicoba kali Allah Subhanahu wa taala, a'adzanallahu min dzalik. Dicoba niki nak mboten dibalekno teng kene kodok kodare Gusti Allah, stres. Tapi ketika kita niki iling nak niki biqadaillah wa qadari ya apa meneh ya wis adem sekuabeh mun wonten tulisane kita niki karek ngelakoni qala fa innar ridho mongko setuhune ridho bil qadai kelawan qada iku wajibun iku wajib min haitsu iradatuhu saking sekirane utawi oleh ngersakaken Allah lahu maring iku al-maqdi perkara sing dikodok wa madzmumun lan dipaidu min haitsul kasbu saking sekirane utawi kasep nglakoni iku maujud famfakat mongko dadi pecat dadi kapecat al-jihatu awararah ngeten lho nggih. Niki musonif dawuh kaya ngeten iki timbul saking keiskalan ingkang wonten teng ajeng kala wau. Oh teng ajeng rak ngeten. Wong ahlil ma'rifat billah niku rojae mboten badhe kirang sebab kiyambake nglampahi kesalahan, lha ngoten. Sebab nglakoni keelekan mboten kurang. Napa mergane keranten kiambake pun bener-bener ridho. Lho omongan ngeten iki kan kesane ngeten. Wah berarti ahli makrifah lak ridho kalih maksiat. Ngeten. Ridho kalih kesalahan. Padahal ridho kalih maksiat niki maksiat. Ridho kalih keawonan awon. Nambah nak wonten ridho bil kufri kufron, lajeng dijawab teng mriki. Maksudipun ridho niku ridho teng iradae Allah niku lho. Jadi ngeten sakniki. Tiang niku diharusno dikedahaken diwajibno ridho kalih kodok kodare Allah. Sementara mboten kenging ridho kalih perkawis ingkang awon. Lagi terus ya apa? Apa gak bertentangan? Mboten. Jihae niki lain-lain. Jadi sitoke ridhone sing wajib niki mengarahe ting iradae Allah. Allah ngrasakno fulan mukmin. Allah taala ngrasakno fulan didadekno min ahli ibadah. Allah Ta'ala yurid fulan boten sahih. Fulan di istilahipun didadekno wong sing ora apik. Niki kalau kita ndelok iku iradae Allah, kita kudu ridho. Tapi nak ningali perkara sing dikodok rupane kesaenan atau keawonan, niki ditingali. Nak sing dikodok kok elek, kita boten bareng ridho. Nak sing apik, kita ridho. Lah ngoten nggih. Lho, berarti jengene jihai dhewe-dhewe. Jadi artine ahlil ma'rifat ridho biqadha illah wa qadarih, kerem ting lautan ridho. Niki artine min haitsu iradatullahi lahu, tapi artine boten ridho upamane dianggap elek, niku min haits innahu madzmum min haitsu nahu napa kasbune. Jadi walhasil ngeten nggih, uang niku kengen ridho kalih kodok kodar. Niki artine ken ridho kalih iradai Allah. Tapi mboten mesti kiambake kedah ridho kalih sing dipesti kalih Gusti Allah. Ngaten nggih. Fa innar ridho abil qada wajib min haitsu iradatulahu. Iku ndelok sangka iradai Allah kita wajib ridho. Tapi nak ningali niku kasepe kawula sing lakoni maksiat, kita mboten kena ridho. Tiyang sedaya niki bener amale lan awake sing gawe Allah. Kak sinten Gusti Allah. Tapi menungso niki dikei iradah, dikei kudrah hadithah, dikei kasep. Jadi ana istilah khalqu, ana istilah kasep. Kalau yang dinisbatkan teng Allah jengene khalqu, wallahu khalaqakum wama ta'malun, ana istilah kasab yaiku sing dinisbatno teng manusa, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Niki pembahasan radi lumayan nggih, lebale ini mawon kersane jenengan paham. Jadi ana istilah kasab, ana istilah khulqu. Nak khulqu nggih, khulqu gawe niku, niku sing diisyarahi teng ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dadi sing damel jenengan, sing damel penggawean jenengan niku Gusti Allah. Ngantos sing damel jenengan dahar, jenengan damel nopo mawon amal jenengan niku Gusti Allah Taala. Ikhtiari atau sing mboten ikhtiari. Cek penggawean ikhtiari utawi mboten ikhtiari niki sing damel Gusti Allah. Niki cara ahli sunnah wal jamaah. Ngoten nggih. Nak cara Mu'tazilah, fi'il yang ikhtiari sing gawe niki abad mboten Allah. Nak fi'il yang itirori niki sing gawe sinten Gusti Allah. Coba upamane kok ngeten niki jenengan pinarak keceblokan cecek, terus mboten krasa jenengan jingkat ngeten. Lho ngeten niki jene fi'il itirori. Iki nak cara Mu'tazilah sing gawe lagek Gusti Allah nak niki. Tapi nak jenengan dituk idahar, ayo kul dahar, jenengan dahar, kan sakit dahar sakit buatan, jenengan terus mendedahar. Iki berarti singgawi kue dewi. Iki jari Mu'tazilah. Lan iki pernah zaman kriyen tokoh Mu'tazilah, nggih, nyekeli pendapat niki, lan kiambake mampu ngalahno ulama-ulama ahli sunnah debatno masalah niki, menang terus niki. Delalah ulama-ulama ahli sunnah kalah terus. Tapi kekalahan awas, mboten mesti itu menunjukkan kebenaran. Ngeten nggih. Kalah terus. Tapi wonten setunggalipun tiyang istri engkang kepingin ngalahno tiyang Mu'tazilah niki. Ya apa? Ape debat langsung, mosok wong wedok ape debat karo wong lanang. Lan asa mangke biasa, debat terbuka tibake wong wedok karo wong lanang. Lah ngoten. Sing lanang kalah ora iso ngomong pun. Nggih, ora usah diwi hujjah. Lah niki akhiripun imro'ah sholihah niki kepingin nyadarno wong Mu'tazilah niku, istilahe nawarno awake ben dikawin. Nggih. Gelem ngawin apa enggak nikne. Ya wis. Lah wong jenenge wong lanang ditawari. Ya wis gelem wae kawin akhire. Setelah kawin kados wajare pengantin baru. Nggih, kumpul dua malam ngoten terus, akhire malam ketiga napa pinten teng critane, pokoke untuk malam ini harus dikasih 5 kali atau 6 kali. Lah wis tuwek. Wah, aku ya ora kuat, jare sing lanang. Enggak, pokoknya harus, gak kuat. Sing wedok ngomong, jarine sampean uang iku sing gawe penggaweane dhewe. Nak sing gawe dhewe kan berarti 100 kali lah mampu kan wong gawe dhewe. Akhirnya sadar nih, dipikir-pikir, iya ya, tiba-tiba saya gak punya kekuatan apa-apa, gak iso gawe, langsung sadar. Loh, mulane niki. Dadi saiki nek ana wong api kawin karo wong ketok elek, iki aja disuudzoni dhisik. Iki duwe tujuan apa niki? Kadang niki tujuane sae kepengin nyadarno lewat koyok kala wau. Lah mulane pendapate Mu'tazilah sing darani nek kabeh sing gawe fi'il ikhtiyari abad sing gawe ittirori baru Allah niku pendapat sing boten saged kita terima. Nggih, la haula wala quwata illa billah. Cara ahli sunnah wal jamaah kullun minhuma sing gawe Gusti Allah. Cuman timbul ke eskalan saniki nek kabeh sing gawe Allah. Lah nek sing gawe Gusti Allah kok kawula niki dielek-elek ya disiksa krana amal eleke. Kesane kan kita sing gawe niki nek kabeh Allah lah opo? Kita kok dikatakan ini syar iki min ahli maksiat ya opo? Lah jawabane cara ahli sunnah bener sing gawe kabeh niki Allah. Tapi kawula niki digawe kasep. Kasep niku nak cara tauhid ta'allukul kudratil hadithati ning gone setunggalipun perkawis. Dadi jenengan disukani kudrah ingkang hadithah, sukani iradah hadithah. Terus kudrah jenengan ta'alluk kalih setunggalipun perkara ngoten niku jenenge kasep. Lho sangka arah kasep niki jenengan dibales kalih Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Mulane istilahe nak jenengan ridho kalih kodok rupi kemaksiatan tapi ridho jenengan min haitsul kasab iki madhmum mboten pareng. Mulane jare Syekh fan fakatil jihah sing sitok wajib sing sitok madhmum sing wajib min jihati kaunihi muradan lillah sing madhmum min jihati kaunihi kasban lil abad. Niki maksudipun ibarat nggih. Wa qad qala lan teman-teman ngendika sapa al-musannifu musannif fi ba'di qasaidihi ing dalam setengahe pira-pira qasidahe musannif. Musannif niku Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari nggih. Ngendika ngeten wala yamna'hu dzambun min roja'in fa innallaha ghaffarudz dzunubi wala yamna'hu lan aja nyegah ing wong apa dzambun apa dosa aja nampik nyegah min roja in saking arep-arep. Jadi dosa-dosa sing sampean lakoni aja sampe nggarai sampean terus mboten arep-arep teng rahmati Allah. Dosa kaya sepira wae gedene tetep kudu rojake sampean yo gedhe bahkan nambah mesthine kudu luwih gedhe. Aja sampe nggarai sampean mboten gadah roh roja sampean kudu eling teng cerita-cerita. Cerita-ceritane wong sing ahli maksiat terus akhire entuk rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun tiang niki hadis ting Tirmidzi lan lintune nggih disebut ting Tanwirul Qulub. Wonten setunggalipun umate Kanjeng Nabi sallallahu wasallamu alaihi nalika ning yaumil qiyamah buku catatan amale dipun dalaken kabeh diketokno. Wonten 99 buku malange kadar sak pandangane mripat dawane nggih sak monten. Isine gak ana sing apik kabeh elek kabeh. Akhire ditakoki karo Allah, iki bener amalmu nggih? Apa malaikatku salah oleh nulis? Mboten. Keng lakone elek apa duwe udzur? Mboten. Seduh yang mboten. Apa kuwi dhe amal apik? Mboten. Seduh yo elek. Tibake Allah Subhanahu wa taala nduduhaken setunggalipun pitakoh kertas cilik sing wonten kalimatut tauhid duduhno niki keapianmu bala inna indi apa laka indi hasanatun duwe keapian awakmu diduduhno pitakoh niki wis akhiripun tiang niki kengken nekani penimbangan alam ale. Kengken nyekseni tinggine mizan. Kiambake karepe mboten purun. Wong sithik tok hasanah sithik tok musuhe awon sak monten kathahe. Tapi tetep innaka la tuzlab. Awakmu gak bakal dizalimi. Nekani ting penimbangan amal bitokoh ditokoh kifah sing elek jokok kifatin ukhra tinggine cangkokane timbangan tibake sing berat sing cilik niku wau. Ya Allah, akhiripun untuk rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki tiang-tiang sing gadah dosa kathah kudu sering eling-eling tinggine ngeten iki kersane ben boten putus asa. Kersane roja ini kita tetep mulane kalih muallif didawuhna wala yamna'hu dzambun bin roja'in. Nak nampe dzambun garai mboten wontene rojak iki berarti ndekne iktimat alal amal. Fa innallaha ghaffarudz dzunubi. Ana apa kok ora oleh dosa garai ora nane rojak krana setuhune Allah. Iku ghaffarudz dzunubi, iku dzat sing ngepura pira-pira dosa. Ana wong wae mateni wong nampe 100 akhiripun nalikane purun tobat nggih dipun sepura kalih Allah Ta'ala. Wis, jadi cara pandangane syareh hikmah niki gathuk kangge al-arifin. Tapi nak kangge as-salik sing dereng tingkatan makrifat sing nembe kepengin wusul menyang Allah piye? Wa ammasalikuna lan anapun utawi pira-pira wong sing ngambah fa innama yunasibuhum. Monggo iku angin pestine mantesi ing asalikun alfarahu apa bungah bisalihil amali kelawan amal sing saleh wa taqdimil khaufi lan disiaken wedi almustalzimi kang netepi linuksanir roja maring kurange arep-arep inda wujudi zalali ing dalem nalikane wujude isi zalal yakni salah kepleset niku ala haddi qaulil imami ing atase batese dawuh al imam ad-dardir rahimahullahu taala dawuh wa ghallibil khaufa ala ar-raja'i wa sir li maulaka bila tanai wa ghalib lan becik menangno sira al khaufa ing wedi ala raja'i ing atase arep-arep wasir lan becik mlaku sira limaulaka maring bendoro sira bila tanain kelawan tanpa adoh kelawan tanpa adoh. Won, maksudipun ngeten nggih. Wong-wong sing salik sing tesih dereng arif billah. Niku sing pas kangge kiambake niku nalikane amal soleh kengen sing bungah. Nggih. Nek kiambake pas salah kengen saestu ajri. Ngeten. Niki kanggo asalik kangge tiang-tiang sing nembe suluk mboten sami kalian tiang sing pun arifina billah. Nak wong sing salik kaya ngeten iki pase nggih. Niku nalikane keparingan amal sing saleh mesti niku dibungah. Niki termasuk wong cirine wong sing sae niki. Yaiku bungah nalikane nglakoni keapian. Nalikane nglakoni keelekan kiambake susah. Niki teng setunggalipun hadis mun dipun isyarahaken. Lha nggih, dadi berarti kadang-kadang teng hadis niku wonten dawuh sing setunggal ngeten, sing setunggal ngeten. Iya. Niku ningali tiange. Makome wong niku mboten sami. Kula pun sering nerangaken. Teng hadis e Kanjeng Nabi niku sering ketoke, ketoke niku beda. Tapi hakikate mboten beda. Tapi iku kanggo sapa? Sing sitok kangge sapa? Sing nomor kaping kalih kangge sinten? Kaya contoh ngeten mawon, gampang-gampangan. Niki contoh sing gampang-gampangan, mboten hubungan kali niki. kalau nyontokno niki ketoke ikhtilaf tapi ternyata mboten. Sayyidina Sa'ad waktu gerah matur teng Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi nilii nyambangi Sayyidina Sa'ad pas gerah. Jarine Sayyidina Sa'ad, Kanjeng Nabi ini rajulun dzumalin. Kula niki gadah yatra kathah. Wala yarithuni illa ibnatun. Mboten maris teng kula kecuali anak wedok sitok. Afa atasaddaku bi tsulutsai mali? Ya napa Kanjeng Nabi kalau 2/3 harta saya kula sedekahno. Jare Kanjeng Nabi, "La, aja." Nak ngoten Kanjeng Nabi asyatr sepalih Kanjeng Nabi kula sedekahno, jare Kanjeng Nabi, "La." Ya delokan mboten asal, sedekah apik tapi ora oleh karo Kanjeng Nabi. Jare Sayyidina Sa'ad nak ngoten tsulutsai Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi, "Ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir." La antadzara watsarasataka aghnia, nggih. Innaka antadzara warasataka aghnia khairun min antadzarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas au kama qol. Awakmu ninggal ahli waris keadaan sugih itu lebih bagus daripada ninggal ahli waris keadaan fakir njaluk-njaluk nang tiyang. Ayo. Sekilas sampean bingung. Ya apa iki sedekah ora oleh nambah nganjur wong sugih duwike kon ninggal kanggo ahli waris lha ngoten. Sementara wonten sahabat dugi teng Kanjeng Nabi nggawa duit sepalih saking hartane kangge sedekah ditampa karo Kanjeng Nabi. Ana sing teko mboten cuman sepalih kuwabeh yaiku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalih Kanjeng Nabi ditampa. Wonten tiyang sing duwe kebon sedekahno kalih karo Kanjeng Nabi dipun tampa. Ya apa niki? Niki wonten ngene kiambak-kiambak. Nak sing makome kaya Sayyidina Abu Bakar donyane digawa kabeh kiat kaya Abu Bakar monggo. Mosok sakniki sampean badhe ngomongi teng santrine. Ayo. Wis kuwabe niru Abu Bakar wis omahmu tanahmu sawahmu kabeh kekno pondok bar ngelu sampean. Jare santrine jenengan kriyen Pak Kiai. Lah ngoten mergane mboten makome. Lah ngoten ah. Mboten makome niki. Makome niku Abu Bakar sing sitok sedekah tsulutsen syater mboten angsal. Nambah tsulut niki nggih di samping itu fi maradin mahuf tapi juga paling tidak kita sakit ngambil faedah kalau tiang iku makome mboten sami. Malih niki contoh. Kanjeng Nabi kadang ditangleti. Napa Kanjeng Nabi amal sing paling sae? Jare Kanjeng Nabi as-shalah. Salat teng ngene awal waktu. Kadang ditakoki birrul walidain. Lho kok aneh? Ketakoki meneh paling afdhalul amal jihad fi sabilillah. Lho, ketoke pertentangan, tapi hakikate mboten pertentangan. Keranten tiyang sing tangklet beda-beda. Hadza dijawab birrul walidain ihtimal keranten bocah sing takok wong sing takok niki kurang begitu birrul walidain. Dituduhno niki ben tambah semangat. Wonten sing dijawab as-shalah li awwali waqtiha, mungkin nak salat radi ngawur, engko nak wis akhir lagi salat, mungkin ngoten. Atau mungkin kiambake mau disiplin ben tambah kiambake semangate ben istiqomah terus mungkin kaya ngoten. Jadi wong niku kudu kaya Kanjeng Nabi saged semerap ting keadaane tiyang dikeindi iki wong sing kaya ngeten iki nak jenengan kei resepsi tok penyakite dhewe-dhewe buyar niki. Lah mulane ting mriki nggih ngoten jarine asyare hikmah sing kaya kala wau iki pasé kanggo al-arifin. Kanggo as-salikin beda. Nak salikin, waduh iso amal kudu alhamdulillah min haitsu innallaha ta'ala yuwaffiquhu li ta'atihi wa li ibadatihi. Nak roh maksiat kudu susah. Loh, lan nak kaya al-arifin buyar nambah kok. Nggih, mulane wonten makome dhewe-dhewe. Lan jenengan niki sing ndi niki? Napa sing arifin, napa sing salikin? Kok ketoke urung masuk kabeh. Ingatane arifin dhuwur, salikin iki sangele ra paket lah ngoten. Nggih, mulane ngaji hikam niki tujuane ben saged roh ah. Endi salahe kita, kekurangane kita. Tibake mulai awal ngaji wis sering salah. Nggih, mboten napa-napa. Memang tujuane ngaji nggih ngeten iki. Mungkin kita usaha memperbaiki lah ngoten. Nate mriki wonten nadzoman karangane Imam Jarjir ingkang dipun damel istisyhad kali sinten muallif yaiku nadzoman wa ghalibil khaufa. Niki nadzoman disebut teng qasidah Imam Jarjir yaitu qasidah Al-Kharidatul Bahiyah. Niki kitab tauhid aqidah disyarahi kiambak kali Imam Jarjir, dihasyai kali Syekh Sawi rahimahullahu taala, disyarahi meneh nadzoman iki kali Syekh Hasan Al-Masyad rahimahullahu taala, yakni qasidah mubarakah prayogi sanget kangge thalabatul ilm apal teng kene niki qasidah. Sering sing didamel istisyad kalih para ulama, kalih para thalabatul ilm inggih punika qadhiyah masalah, masalahne kajeng wa may yakul bil quwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti wa may yakul bit tabi au bil illati fadzaka kufrun inda ahlil mil millati. Niku pun masyhur niki kalih bet niki digawe istisyad yaiku masalah qadhiyatul khalqi syai' atau mu'assir rububatan saklintune Allah Subhanahu wa taala nika. Lah niki Imam Jarjir salah setunggalipun kibaril ulama wa min kibaril aulia. Disebut yang setunggalipun kitab kiambake pernah gadah cerita niki nggih. Tapi niki teng kitab lintu jari Ibnu Hajar, jari Imam Jarjir. Wakila mungkin niki sedaya pernah ngalami. Napa niku cerita niki? Mungkin jenengan sering pireng, tapi sinten sing ngalami niki beda-beda. Wonten sing ndawuh Syekh Jarjir. Syekh Jarjir minangka minal ulama pas jalan-jalan badhe teng pundi ditutno kalih santrine tumpakane sae tibake teng mriku wonten tiyang kafir Yahudi uripe wis ra enak golek iwak kelambine elek wis pokoke rekoso. Kiambake niki tiyang Yahudi atau tiyang kafir niki eling menawa tau krungu jarine sinten Kanjeng Nabi Muhammad kok jare ad-dunya sijnul mukmin jannatul kafir. Marani teng Syekh Jarjir. Syekh Jarjir pas niku kalih tiyang kathah ditutno memang tangklet ki mbake. Loh, jarene nabimu nak ad-dunya iki sijnul mukmin wa jannatul kafir. Lawakmu sing mukmin uripe mewahe kaya ngene. Mulya sing nderekno kathah tumpakane apik. Waktu niku nggih, waktu niku nggih apik nggih jaran niku. Apik sebab napa ngoten. Lah sing dikne kafir tibake golek iwak rekoso kelambine wis ora karu-karuan ya apa iki nabimu ora bener ta jare ngono dijawab karo Imam Jarjir mboten mikir langsung dijawab maksude ad-dunya sijnul mukmin itu kalau dinisbatkan kali surga sing mbok disediakno kangge mukmin. Jadi surga itu kaya ngono kenikmatane fiha mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Iku nak dibandingno kali donya, walaupun wong mewah kaya apa teng donya, aduh donya iki sesi jin iki. Penjara saestu kalau dibandingno kali pun di surga. Artine wa jannatul kafir iki nak dibandingno kali neraka. Dadi neraka sing kanggo wong kafir niku wis gak mupakat siksane, gak iso disifati. Jadi hatta wong niku melarat kaya apa nak dunia ni nak dibanding no kalih neraka tesih napa dunia no surga. Dengan jawaban sing kaya ngeten niki wonge langsung Islam niku sangkur. Ngoten lho ngolane molane sampean roh ulama kok ketok e mewah aja ngamuk sik. Niki ceritane Imam Jarjir lho. Dengan gaya sing kaya ngoten niku kan terus njalari Islame tiyang sinten? Yahudi wong kafir wau, tapi nggih halim tenan anten, mboten mikir jawab jedet ngoten. Langsung fa aslama wa hasuna islamu. Lah teng kitab niki disebutaken wa ghalibil khaufa 'alar raja'i wasir li maulaka bila tanai. Wong iku kongkon gedhekno wedine menyang Allah, ngalahno teng raja'i. Rojak kali khauf, iki jare ulama tasawuf kajana haytai ta'irin. Kados suwiwi kalih manuk niku kudu duwe suwi loro. Duwe suwi sitok gak iso miber kok kudu loro niki. Cuman iki inti sing perlu digedhekno. Napa khaufe napa rojae. Cara Imam Jarjir khaufe kudu digedhekno. Mergane nek wong niki khaufe wedi fi waqti sihah nggih niki badhe maksiat banget ajri. Saiki upami kula gambar kok jenengan niki wis petentengan badhe maksiat. Ya. Tibake eling. Ya Allah. Balesane maksiat ngeten kok koyo ngeten. Sekak wani wis. Lho niku nak khaufe gedhe. Tapi nak ndelok Gusti Allah Ghafurur Rahim wis sithik-sithik wis. Lalale yo pahaya. Ya, dadi mulane kita besarno, kita gedhekno khauf kita ben kita bener-bener ajrih mboten nglampahi maksiat. Tapi mungkin nalikane pun badhe kapundhut pas hadarahul maut niki kudu gedhekno rojake. Lan teng mriki Imam Dzardzir wasiat wasir li maulaka bila tanai. Inti jalan terus wis menuju menyang Allah tanpa jauh terus. Piye maksudnya melaku menyang Allah? Kemarani Gusti Allah dengan arti Gusti Allah nempat ta? Mboten. Gusti Allah Ta'ala la yahullu fi makanin wala yakunu fi jihatin. Gusti Allah mboten manggen, mboten teng pundi, mboten teng pundi. Artine keken melaku terus menyang Allah, maksude keken takarrub terus menyang Allah. Dengan apa? Dengan taat lan ibadah menyang Allah Ta'ala. Niki sing dipun isaroi wasir li maulaka bila tanai. Lewang-wang sing salik prayoga bunga nalikane amale saleh, susah nalikane amale awon, la siyama fi hadhil azminati. Dadelan sumawono. Sumawono iku apa meneh? Fi hadhil azminati ing dalem ikilah pira-pira mangsa. Lah nggih makna sumawono. Niku cara kiai kuno lho nggih. Nah santri saiki sing mboten nate ngaji napa bingung sumawono. Jene kuwatah. Kiai-kiai sepuh niku duwe makna sing kita nambah mboten faham. Jenengan nate maca tulisane Kiai Soleh Darat basa Jawa niku sering ngangge bahasa-bahasa model mbiyen. Kula maca nate tulisane Mbah Syakur, Mbah Buyut kula kiai Mbak. Panjenengane gadah terjemah Ukudul Juman. Kula nate nyambut yang paman kula. Terjemah. Kula maca iku nganggo basane Jawa, Jawa nambah mboten faham. Mergane apa Jawa jaman biyen ala Solo. Jadi nate belajar teng Solo Mbah Syakur niku, belajar khusus mendalami bahasa Jawa. Lah niku dipraktekno teng terjemah Juman ngangge basa Jawa. Ya Allah ya Rabbi nambah mboten faham, Mbah. Lah niki sak dhuwur mboten sah sampe Mbah Syakur, sak ngisore sithik ngoten ngangge basa sing kuna sing halus, kita mun mboten faham ta niki. Apa meneh anak-anak jenengan? Mulane sak mangke sing rame bahasa napa Indonesia. Lah nek kula walian bahasa Indonesia gak paham. Jadi niki napa istilah koyo sumawono niku basane kiai-kiai mbiyen. Wadah wa yustathna niku dijabakno. Nek kiai kuna mboten diwaleri. Jenengan nggih mboten faham wis. Wa yustathna lan diwaleri. Muta'ammidan mboten hale nejo, hale moho. Hale moho. Nafis niku edi, dzarif, di mana nih mboten kok bagus kiai kuna. Kewes. Lah. Lah jenengan opo manane kewes niki? Nggih ka atas sanget. Tapi mpun isane iki nggih ngeten niki ampun. La siyama fi hadhil azminati. Coba ini kok sambir cancut tali wondo. Lah niku nang mboten paham apa mana sing ngaji tiyang medunten. Wah, iki londo-londo lho opo? Cancut tali wondo. La siyama fi hadhil azminati sumawono ing dalam ikilah pira-pira mangsa. Allati raqqat ingkang tipis fiha ing dalam ikilati azmina. Ad-diyanatu opo keagamaan wa kathurat lan akeh al-jara'atu opo kendel alal ma'asi ingatasi piro-piro maksiat wa qallat lan sidik fiha ing dalam iki azminah al-amanatu opo amanat. Langkung-langkung ting zaman koyok ngeten iki tiang sinyekeli agomo di saestu jarang. Tiang pun wani saestu teng maksi maksiat pun jarang wonten amanat. Lah niki delokan jupi pun niki zamane Syekh tahun pinten roh sak mangke mono Syekh wis kelenger niki semaput. Ulama griyen delok keadaan sak mangke niki mungkin semaput lagi semerap tok niki wis mboten kiat ningali kasratul maasi. Fa innallaha mongko satuhune Allah Ta'ala halimuhu luhur sabu Allah Ta'ala iku ja'ala dadekno sabu Allah al-a'mala ing piro-piro amal as-salihata kang bagus didadekno sababan ing sabab lirof idarajati kedue luhure piro-piro derajat bidaril qarar ing dalem tempat tetep yakni surga. Wal a'mala lan dadekno ing piro-piro amal at-thalihata sing ora bagus wal isalihah. Dadi jenenge toleh, nak sae jenenge saleh, mulane aja kualik anake sapa jenenge toleh. Berarti keliru. Manane amal sing awon mujibatan ing jalari lidarki maring tingkatan al asfali kang ngisor minan nari saingan rokok a'adzanallah. Jadi wong-wong khususe sak mangkene iki kudu diweden-wedeni saestu. Kowe aja ngamal elek, amal elek iki nggarai mlebu neraka. Nak ampen amal-amal saleh wae nggarai rafid darajat. Duduhno tengene hadis-hadis sing terhib wa terhib kersane ki ambek hati-hati. Nak mbok omongi kaya wau dene bingung nambahan. Qala ta'ala ngendika sapa Allah taala fa amma man a'ta mongko anapun utawi wong a'ta sing paring sapa man wattaqa lan wedi sapa man wong nak gelem infak gelem takwa wasaddaqa lan benerakan sapa man benerno artine percaya bil husna kelawan perkara sing bagus yakni napa la ilaha illallah niku isine al husna. Al husna yani la ilaha illallah. Fasanu yassiruhu mongko iku bakal gampangno ingsun ing man lil yusra maring gampang yakni surga. La yusra ayil jannah. Wa amma man lan anapun utawi wong bakhila ingkang medhit sapa man wastaghna lan semukih saking ganjaran sapa man ay wastaghna an thawabih wa kadzdzaba lan gorohakan sapa man yani ora percaya bil husna kelawan la ilaha illallah fasanu yassiruhu mongko iku bakal gampangaken ingsun ing man lil usra maring angel yani neraka. Nah niki cupi nggih ayat niki jenengan angen-angen saestu napa sing dadosaken gampil teng surga napa sing dadosaken gampil teng neraka. Tibae wong sing digampangno menyang surga niku tiyang sing purun infak. I'tok niki. Margane wong nak gelem i'tok, gelem sedekah, gelem infak, iki berarti atine mboten wonten ta'alluke kalih donya. Wong iso atine ora duwe ta'alluk karo donya, nak atine niki cementel eling tok tinggine Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak orang duwe ta'alluq kalih Allah, ati niki dipenuhi kalih mahabbati dunia. Akhire kengen infak mboten purun. Siji akto. Kaping kalih wattaqo, kudu takwa niki. Dadi nak kepengin tok surga ya kudu takwa. Al jannah mahu mizah wala mawa mahu balas. Dadi surga niki mboten kok guyonan, kudu kita seriusi saestu. Amal sing mempeng lan mboten balas surga niki. Balas niku tanpa wonten napa mahare mboten. Surga niki ora kok majanan. Niki dawuh Abu ya rahimahullahu taala, al jannah mahi muzah atau mizah. Al jannah niki mboten mboten balas, yahtaj ilal amal, yahtaj ilad du'u bi alal amali saleh wal muadzabati alaih. Jadi nek mboten kudu entok kudu takwa kalih percaya teng kandungane la ilaha illallah. Amal saya kalih tiyang, tapi nek mboten gadah iman, mboten percaya kalih isine la ilaha illallah, nggih mboten wonten manfaate. Wis niki tiyang sing bakal digampangno teng surga nggih sing duwe sifat iqto, takwa, tasdiq bil husna. Waliane nak ndekne bakhil, ora butuh nok ganjaran, gak percaya la ilaha illallah, ya wis digampang noting neraka. Lah ngeten iki sanjangno tengene tiang-tiang sak mangke. Karanten sak mangke ngeten iki lagi makome kudu dituduhno kaya ayat ngeten iki. Wa innama bada'alan angin pestine miwiti. Al musannifu sapa musannif bima kelawan perkara yunasibu kang mantesi apa mah. maqamal arifina ing maqame pira-pira wong sing makrifat billah. Wa ingkana senajan ono apa muqtadot taraqqi patrapani taraqqi munggah al-buda'ata sing apik bidomil bak nggih iku ngawiti bimaqami salikin kelawan maqame pira-pira wong sing ngambah dalan sing nekakno usul menyang Allah minal hathi nyatane gegerei ala husnil madhabi ingatasi isi mau bagusi taubat watamasukilan cecekelan bil asbabi kelawan piro-piro sabab almusilati kang nekaaken ilal karimi maring Allah Ta'ala sing mulomo at-tawabi sing nrimo taubat. Ana apa kok miwiti ngangge niku liyakuna supaya ana sapa as-saliku salik iku hasanal bidayati iku wong sing bagus bidayae kawitane hasanal bidayah allati biha kang kelawan isi mau haa allati biha kang kelawan lati iki bidayah tusyriqu mencorong an-nihayatu apa nihayah yakni katok famaksuduhu mongko utawi maksude al-muallif bihadhil hikmati kelawan ikilah hikmah iku tansyitus saliki iku nyemangataken nerginasaken salik nerginasno ya al-mujiddi sing sungguh-sungguh fil a'mali ing dalem pira-pira amal waraf uhimmatihi lan isi mau ngeluhuraken cita-citane as-salik anil i'timadi sangking tetanggenan alaiha ing atase amal wa'timaduhu tansyitu waraf'u wa'timaduhu waraf'u himmatihi anil i'timad alaiha wa'timaduhu lan tetanggenane salik ala mahdi fadli dzil izzati ing atase meligi anugerahe Allah Ta'ala sing duweni mulya wal jalali lan agung. Ngeten lho nggih. Saking keterangan kala wau jenengan kan saged memahami perkawis kalih. Wonten jengene maqamus salikin, wonten maqamul arifin. Lah sing diterangno dhisik kalih muallif tibake maqamul arifin. Padahal cara urutan maqamus salikin karo maqamul arifin iki dhisik maqamus salikin sik. Ya, maqamus salikin kelase lagi dhuwurene maqamul arifin. Jadi dhuwur maqamul arifin. Lah mestine ngoten nak cara balaghah niku wonten istilah taraqqi, Jom. Badhek jenenge badhek taraqqi. Taraqqi iku nyebutno perkara sing ndek dhisik, mendhuwur-mendhuwur. Iku jenenge taraqqi. Lho nak ningali taroki mestine nyebut no makom sing munasib karo salikin baru nanti makom apa perkara sing munasib teng makomul arifin. Tapi kok nambah aneh mulai awal sing disebut perkara sing sesuai kalih makomul arifin. Nopo kinten-kinten niki tujuane? Lah niki dijawab liyaku nasalik hasanal bidayah. Wong sing salik niki kersane sae bidayae. Mergane wong niku nak pun bidayae apik nihayae apik. Wah, mun sering krungu jenengan al bidayah lahian nihayah. Al bidayah lahian nihayah. Jadi opo-opo niku saged dibaca keng kawitane. Nak kawitan niki wis ora beres, engko nihayae ora beres. Jadi mulane nihayah niki tergantung kalih bidayae. Keranten menika bidayah iki kudu bener-bener ditata. Jenengan saiki nalikane ngamal apa mawon, awas bidayahe kudu sing beres, niate sing bener. Engko insyaallah nihayae melu apik. Tapi kalau bidayah wis gak beres, niki nihayae ora beres. Kula niku sangat apa nampi angen-angen ngeten. Nak kabeh iki tergantung kalih bidayahe, nggih. Ngantos bocah cilik mawon nggih ngoten. Cah cilik niku ngertos cah cilik jenengan al bidayah lahian niaya. Cah cilik mulai faham omongan, mulai faham nampa pelajaran, niki kudu bener-bener dijogo, dikei pelajaran sing sae tok, aja nampe didudai perkara sing boten sae. Aja salah paham nampe ngomong, "Wah, saya cilik wae durung balik." Ini kan biasanya sering diucapno. Loh, cah cilik. Iya apa-apa wis kumpulno sak kelas urung balik wae. Lah ngoten ya. Lho, mestine ngoten kudu dipikir. Iki bidayah iki. Wong dadi wong apik apa enggak engko wektu tuweke, wektu dadi sabab iku tergantung cilike ngeten iki. Lah nek mulai cilik, mulai SD wis dikumpulno lanang wedok, lah wis kulino ha. Niki pun tumancep teng ati. Niki bidayahe ngoten akhire ketagihan, dikirim ana pondok tamat SD wis gak kerasan. Mergane opo wis kulino campur. Ya bener urung balik kadang. Tapi aja remehno niku. Niku bidayah kudu ditata saestu. Kadang tiyang sepuh nyuwun sewu nak basa kula kasar, mutasahil. Gegampang ting babakan niki. Walah urung balik. Ngono wis balik wis ketelanjur. Iya ya getun aku. Heh, rasakno kowe. Ya mulane mumpung isih cilik dididik sing saestu sae. Cilik sakniki diuruki nyanyi wis. Mboten kok diuruki nazom zubat. Mboten diuruki akidatul awam, tapi diuruki nyanyi. Hatta sing ngomong kadang ngawur. Kadang ngomong lagi cilik wis diuruki nyanyi. Ah, satu-satu aku sayang. Lah opo faedahe ngeten iki? Diuruki subhanallah, subhanallah kan enak nggih. La ilaha illallah al-malikul haqqul. Mbien diuruki ngeten. Engko umur 6 tahun wis nggawa tasbih, gak ngerti to ceritane Imam Junaid rahimahullahu taala. Dididik kalih Pak Li'e. Mulai cilik kengken wiridan tasyahlid. Allahu hadirun, Allahu syahidun sak teruse, telung kalimah. Tiap bengi ditambah. Akhirnya Imam Junaid ngendikaken aku ngrasakno halawai kata-kata niki. Waktu cilik gak dikandani apa faedahe? Tapi kan terus paham artine, Gusti Allah mirsani, Gusti Allah hadir. Akhirnya kapan sampai maksiat gak wani. Itu didikan mulai kecil. Lah niki lho sing kula arep, mergane al-bidayah lahian nihaya. Pertama, takwin al-usrah. Membentuk keluarga, rumah tangga. Kudu diwiti ngangge sing sae. Apa mulai rumah tangga? Perkawinan. Kudu sing saestu ditata sing sae. Aja sampai dicampuri maksiat. Diedeng ning ngarepe tiyang jaler istri. Nampe aurate ketok. Iki apa ra kita-kita al-bidayah lah ya nihayah. Engko anake kaya apa? Nggih Pak Sulaiman, niki saestu. Kula niki nerangno tenan al-bidayah lah ya nihayah. Kula mboten kok terus anti kali sapa mboten. Ini secara global. Niki anak niki samaratul qalb, buah hati. Ini sing dadekno sampean bahagia fid dunya wal akhirah nggih anak. Pikir nasibe tapi mboten nasib duniawi, nasib ukhrawi. Mulai cilik wis ora usah diuruke nyanyi, di lomba nyanyi, dikirim nampak tok Jember, nampak niki nampak dipakai loreng-loreng. Walaupun isih cilik dereng balek ngerusak niku. Atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasada fa qalban khalian fatamakkana. Jare sebagian syuara sing lagi setengah masya Allah niki seneng. Atani hawaha, aku kedatangan cinta sebelum saya tahu apa cinta itu. Niki terase akhire bi fasada fa qalban khalian fatamakkana. Akhirnya ketemu no atiku waktu iku kosong. Wes gak iso dijabut tambak-tambak no dukun seket ya ramanti. Mergane apa wes kadung merasu ati kosong. Cah cilik atine kosong. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Kuwabeh bocah sing dilahirkan atap no fitrah. Singgarai ngerusak sinten bapak ibune. Nak cara Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Niki ora kok kudu bapak Yahudi, bapak Nasrani enggak. Anak cilik anake wong Islam tapi di sekolah no ning gene sekolahan Kristen, ning gene sekolahan Yahudi. Niki kok sing gare fa abawahu yuhawidani salah didikan. Jare Said Abu Bakar Al-Attas, mboten niki tok di sekolah no ning gene sekolahan sing gurune alumni-alumni Yahud Nasoro. Kondi, kocikaku tamatan Amerika. Iki anak merusak jadi setan buah keratos. Nak ada percaya telok kitabe. Di sekolah nono guru-guru sing gak tahu solat, sing fasek-fasek, sing campur lanang wedok. Ada wah musibah niki. Nge, anak sampean rido sama rotul fuad, sampean duwe sitok tok salah didikan selawas-selawas berarti sampean rugi. Nge, napa mboten? Gagal selawas-selawas. Iya nak sampean anak 10 gagal songo isih siji nak ora gagal pisan. Lah niki anak loro gagal pisan piyo ya wis mulane al bidayah lahian nihayah maksud kula ngelingno awak kula kiambak lan panjenengan pokoke pertama niku kudu dibenerno sampai-sampai niat niki saestu al ulama sampai-sampai ulama kados Imam Bukhari Imam Nawawi niki miwiti teng kene kita pengangge hadis innamal a'malu kersane niate bener pertamane bener nak niate bener niku wis enak wis insyaallah khair sedoyo mulane de mriki allati biha tusyrikul nihayah mangkanat bidayatuhu sebutin dawai muzhirah kanat nihayatuhu musyriqah eling kula ngoten teng kitab Syekh Abdul Fattah Abu Huddah mangkanat bidayatuhu muzhirah kanat nihayatuhu musyriqah mulai awal wis kelemar-kelemar so akhire sing niku wis fa maqsuduhu bihadhil hikmah mun nggih wallahu taala alam bisawab bismillahirrahmanirrahim ayo jeng doa maulid bil barakah tak wacane doa maulid iman nak rati mana semoga-moga istiqomah nggih manfaat nggih ngaose jam 09 tiap satu bulan nih selapanan sepindah cuman saat durunge jam 09 maca maulid lari-lari nggih cuman niki wau lari-lari nih menawa keturun lari santri mriki. Jadi pas maulid mun mulai lagi tak 10 barang 20 ora ono. Liyane duka nok pundi mungkin tak urusane. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wat taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العمد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صلِّ سلِّم أشرف الصلاة والتسليم ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدي أنقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى بابه وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأمي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wahtim lana minka bi khairin ajma'in wa salli wa sallim ala hadzal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin sirril fatiha. Ini wangi kan. Alhamdulillah. Mek melaku ya, Peter. Melaku biasa.